Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia untuk stasiun Medan yang kami muliakan, kita bertemu lagi dalam rangka acara penyejuk keimanan melalui kajian-kajian kita melalui tafsir Sa'rawi ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan sehingga mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian pada hari ini kita akan memasuki surat Al-Maidah ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina amanu wal ladhina hadu was-sabiquna wan-nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihan fala khaufun 'alayhim wa la hum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin atau orang-orang yang beriman, Yahudi, Sabi'in dan Nasrani, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian dan beramal saleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ayat ini secara keseluruhan menjawab dari ayat yang sudah kita kaji sebelumnya, itu ayat 69 yang akhir dari ayat 68. Kaitannya dengan ayat 68, yaitu di akhir ayat itu dikatakan firman Allah fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Artinya, janganlah kamu putus asa atau bersedih hati terhadap orang-orang kafir. Jadi ayat yang kita kaji hari ini 69 untuk menjawab hal itu. Bagaimana kita supaya tidak menjadi orang-orang yang bersedih hati? Maka laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Apa itu? Yaitu amana billah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, hari kiamat, hari akhir, wa amila salihan, melaksanakan perintah Allah, sehingga Allah akan memberikan jaminan kepada kita, yaitu Allah, kita tidak akan pernah rasa takut, gentar, wala hum yahzanun, dan kita juga insyaallah tidak akan merasakan bersedih karena Allah sudah menjamin untuk kita semuanya. Nah, makanya di sini firman Allah yang pertama sekali innal ladzina amanu, bukan hanya untuk orang-orang yang beriman saja, bahkan untuk orang-orang Yahudi. Berarti di sini Allah memberikan kesempatan, dan begitu juga untuk orang-orang sabiun. Sabiun di sini artinya adalah para pengikut Nabi Nuh yang kemudian menyembah bintang-bintang, atau disebut orang-orang yang membelot dari baik dari pihak An-Nasara ataupun dari pihak orang-orang Yahudi. Jadi di sini secara umum siapa saja, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin masuk Islam, beriman kepada Allah dan hari akhir dan mengerjakan amal-amal yang saleh sesuai dengan perintah Allah, Allah akan berikan jaminan. Bukan saja jaminan di dunia, Allah mengatakan fala khaufun 'alaihim, jangan engkau khawatir terhadap mereka dan jangan engkau pernah bersedih, karena seakan-akan di sini adalah pujian bagi orang-orang yang mampu melaksanakan perintah Allah. Iya. Bagaimana hari ini Ustaz Fajrul? Iya. Kalau saya melihat hadu wasabiin wan nasara, ini adalah Yahudi pada masa Nabi Musa, sabiin pada masa Nabi Nuh, Nasrani pada masa Nabi Isa alaihissalam. Jadi bukan berarti, karena ada juga orang mengatakan kalau begitu tidak masuk Islam pun tidak masalah, selama tetap masih menganut agama Yahudi dan Nasrani, toh kami juga beriman kepada Allah dan hari akhirat dan berbuat baik, kalau gitu juga kami masuk surga. Nah, di sini dinyatakan tidak. Jawabannya di sini adalah hadu pada masa Nabi Musa, sobiin pada masa Nabi Nuh, Nasrani pada masa Nabi Isa alaihissalam masih hidup. Mereka itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Artinya apa? Ada kesatuan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi Muhammad itu bukanlah nabi yang berdiri sendiri, sesuatu yang baru, terputus mata rantai dari sebelumnya, tidak. Nabi Muhammad dan nabi-nabi lainnya itu adalah satu kesatuan. Dan suatu hal yang menarik, si adik tidak melupakan jasa abang-abangnya pada masa abang itu berjaya. Nah, ini adalah suatu bangsa yang besar, adalah bangsa yang menghormati para pahlawannya. Di sini bagaimana umat Islam melihat Nabi Musa itu berjasa dengan kaum Yahudi dan agama Yahudinya. Nabi Nuh berjasa dengan kaum Sobi'in yang beriman kepada Allah, hari akhirat, dan amal soleh. Begitu juga kaum Nasrani. Dan kemudian suatu hal yang menarik, kalaulah kita beriman, Allah menjamin khaufun alaihim dan yahzanun itu tidak terjadi. Ini bagaimana maksudnya? Iya, kalau kita lihat, saya ingin menambahkan sedikit tentang masalah Sabi'in, Nasara, dan Yahudi itu tadi. Memang betul sekali apa yang disampaikan Ustaz Zainal. Ini tidaklah menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi boleh bertahan dengan keyahudiannya, begitu juga orang Nasrani boleh bertahan dengan Nasraninya, dan Sabi'in bertahan dengan Sabi'innya setelah kedatangan Islam. Sebab kalau kita lihat secara gramatikal juga terhadap ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il madhi amanu, ya, yaitu menunjukkan telah lampau, keimanan itu telah lampau. Dan begitu juga man amana, ya, itu juga menunjukkan bahwa itu terjadi pada masa lalu, begitu. Dan kemudian adanya titik temu antara ajaran-ajaran agama terdahulu dengan ajaran agama Islam itu adalah pada permasalahan tauhid. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menegaskan itu sendiri sebagai pengakuan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma kuntu bid'am minar rusul." Artinya aku tidaklah membawa sesuatu yang baru dalam berkaitan masalah tauhid itu tadi. Nah, karena mereka dahulu berpegang kepada ajaran agama nabi-nabi mereka, maka mereka tidak pernah merasa takut. Begitu juga para ulama, ya, para mujtahid, para warathatul anbiya terdahulu, mereka tidak pernah merasa takut. Bagaimana Al-Imam Al-Auza'i yakin betul dengan pendapatnya sampai ketika beliau wafat, ya, dan datanglah seorang khalifah yang zalim, kalau saya tidak silap itu Marwan bin Hakam. Ketika dia duduk di samping kuburan Al-Auza'i, dia mengatakan, kalau sekiranya aku ditemukan dengan singa dan aku ditemukan dengan Al-Auza'i, maka aku lebih takut berhadapan dengan Auza'i daripada berhadapan dengan singa. Karena apa? Karena ketika berhadapan dengan singa aku bisa mengalahkannya, kata Marwan. Tetapi ketika berhadapan dengan Auza'i, aku takut kalau dia akan membeberkan kesalahan-kesalahanku. Artinya apa? Bahwa Imam Auza'i ketika itu memang orang yang bukan saja disegani tetapi ditakuti. Karena apa? Karena keistiqomahannya di dalam menjalankan agama itu tadi dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai seorang khalifah pun takut kepada Al-Imam Al-Auza'i. Dan itulah yang seharusnya ada pada diri para ulama kita saat sekarang ini, ya. Pemerintahanlah yang takut kepada ulama, bukan ulamanya yang takut sama penguasa, begitu. Suatu hal yang menarik ini Ustaz Fadilam Sa'ardiansa, ketika disebutkan fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada rasa takut dan tidak perlu bersedih hati. Ini disebutkan kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'roi, ala. Boleh jadi diri kita sendiri kita tidak memiliki rasa takut. Tapi bagaimana dengan anak cucu kita? Bagaimana dengan istri kita? Suatu hal yang menjadi kisah menarik ketika saya berada di tempat kerja, ketemu dengan seseorang, bapak harus mengambil asuransi sekarang. Kenapa? Karena bapak tidak tahu masa depan bapak bagaimana. Bisa nggak bapak menjamin kuliah anak-anak bapak ke depan? Dibuatnya lah kita sedemikian takutnya. Apalagi kalau misalnya bapak mati besok, katanya. Siapalah yang menjamin istri dan anak-anak bapak kalau tidak mengambil asuransi saat ini? Suatu hal yang menarik yang bilang Ustadz juga gitu. Jadi sini disebutkan, ini Ustadz ini beriman gak dia dengan Tuhan atau bagaimana? Atau salah gak kita mengambil asuransi ini? Yeah. Apakah itu termasuk kita tidak yakin kepada takdir Tuhan bahwa rezeki anak itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan istri? Iya. Memang ini sebetulnya sangat mudahnya, Ustaz. Kalau melihat firman Allah, enggak susah-susahnya Allah membikin bagaimana membuat aturan itu untuk kepentingan umat atau hamba-hambanya. Iya. kalau seandainya kita melaksanakan seperti itu untuk melaksanakan perintah Allah wa amila solihan, maka ini bisa. Tapi kalau kita melaksanakan itu karena ketakutan dan tidak beriman kepada Allah, itulah menjadi pekerjaan kita itu yang tidak sesuai yang diharapkan oleh Allah. Maka ketika kita keluar dari jalur yang tiga ini, man amana billahi wal yaumil akhir wa amila solihan, maka kita akan terus gentar ini, khaufun alaihi mangsu, dan kita terus bersedih. Tapi Ustaz Fajrul, saya takut dengan pepatah Arab. Kan ada pepatah Arab mengatakan begini, man hafara hufratan waqa'a fiha. Ya kan? Barang siapa yang menggali lubang, dialah yang jatuh ke dalamnya. Takutnya karena takut kali kita dengan apa yang terjadi pada hari esok, malah itulah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Iya, gitu. Artinya rasa ketakutan-ketakutan seperti ini ya semakin dipikirkan, maka mungkin saja dia akan semakin terjadi begitu. Karena apa? Karena ana inda zanni abdi bi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis kursi, aku seperti apa yang disangkakan oleh hambaku terhadap diriku. Maka sebenarnya silahkan, mau ikut asuransi silahkan, tetapi bukan itu jaminan bagi Anda juga. Berapa banyak juga asuransi itu ketika kita mengklaimnya lebih capek kita ngurusinnya. Ya, gitu. Suatu hal yang menarik, Ustaz Fajrul. Pada waktu itu Marwan meninggal dan memiliki anak dengan harta yang melimpah ruah. Di sisi lain, Umar bin Abdul Aziz meninggal dan meninggalkan hanya beberapa uang dinar. Tetapi begitu anak ini dewasa dan besar, anak-anak Marwan yang dulunya adalah anak konglomerat hidup menjadi pengemis di pinggir jalan. Sementara anak Umar bin Abdul Aziz yang ditinggalkan mati oleh ayahnya dengan beberapa dirham saja, itu menjadi dermawan terkenal di kota itu. Semua anaknya. Ini sebenarnya apa? Keyakinan kita kepada Allah itu rupanya menjadi jaminan kelangsungan dan keberkahan hidup anak cucu kita. Nah, bukan asuransi. Bukan berarti tidak boleh asuransi. Iya, jadi kalau kita melihat sebenarnya lah kehidupan ini telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita potensi sedemikian rupa. Ketika kita lahir, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kebutuhan untuk ketika kita masih kecil, begitu juga ketika kita dewasa sampai remaja, dewasa dan tua. Cuman permasalahannya sekarang, merasa cukup dengan yang sedikit atau tidak itunya. Kalau dia merasa cukup dengan yang sedikit, hidup ini mudahnya. Tapi kalau apa yang pada orang ingin juga dimiliki, ya ini yang berat. Ya kan, orang beli mobil, awak nak beli mobil juga, padahal orang udah naik gajinya, awak belum, kan gitu. Nah, ini yang berat sebenarnya. Maka hiduplah dengan apa yang ada pada diri sendiri. Itu akan besar pasak daripada tiang. Iya, besar pasak daripada tiang. Ya kan? Kail sejengkal dalam lautan yang tidak duga. Jadi inilah yang sebenarnya menjadi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Menariknya kalau kita baca kisah hidup sirah nabawiyah, para nabi dan rasul, para sahabat, itu jarang sekali yang hidup mereka itu seperti kita saat sekarang ini enaknya. Ya kan? Umar bin Al-Khattab itu tidur di atas pasir, ketika dia terbangun masih membekas lagi pasir itu di badannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga demikian begitu. Kalau sekarang orang tidur di atas pasir rasanya gimana itu? Ya udah pengemis lah gitu dah, udah kelas pengemis kan gitu. Ini baginda Rasul pun tidur di atas apa? Jerami yang sudah kaya-kaya. Jerami pelepah kurma itu dan masih nempel bekas-bekas pelepah kurma di dalam tubuhnya. Padahal ketika ditanya, apakah kita tidak mampu untuk membangun istana seperti Kaisar Rom dan Farsi? Sangat mampu sebenarnya. Tapi ini uhibbu an akuna abdan syakuro. Saya tetap ingin menjadi seorang hamba biasa yang pandai bersyukur dengan apa adanya. Maka disebutkan, kalaulah Nabi Muhammad ingin memiliki satu gunung Uhud berubah jadi emas, itu suatu hal yang mudah. Tetapi Nabi Muhammad tidak menginginkan hal yang demikian. Dalam arti kata, perjuangan ini bukan dibangun atas dasar ke rezeki yang kita yang ada, tapi jiwa dan raga kita pun dituntut di dalam Islam. Karena Allah sudah memang berfirman dari dulu, inna Allah ashtaro minal mu'minin ampusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jadi memang semuanya ini mesti kita lakukan atas dasar keimanan kita. Kalau tidak itu akan berubah. Karena orang seperti yang saya bilang tadi, orang kalau kita melihat sekarang ini tidur di atas pasir rasanya hina sekali karena pandangan kita berbeda. Begitu. Sudah berubah sedikit-sedikit. Karena keimanan kita belum kita tempatkan sebetul-betulnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang sudah disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, betul sekali memang Ustaz Fajrul. Sekarang ini kalau kita melihat ukuran kemuliaan seseorang itu pada pencapaian materialistisnya begitu. Yeah. Kalau dia memiliki finansial yang mantap, yang kuat, ya, banyak duitnya, ini mulialah. Walaupun sebenarnya hasil yang dia dapatkan itu tadi adalah sesuatu yang haram dan jelas keharamannya, dan orang melupakan dosa-dosa dengan mudah, ya, dan memaafkan seseorang itu dengan mudah sekalipun dia telah melakukan dosa yang begitu besar pada masa lampau. Hanya karena apa? Karena dia memiliki jasa yang sedikit, ya, atau memberi orang sedikit uang begitu. Artinya apa? Tetap saja letakkanlah sesuatu itu secara bijaksana sesuai dengan proporsinya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang adil, ya, ummatan wasat, umat yang berada di tengah-tengah. Ya, memang sangat bagus sekali. Dan intinya bagaimana kita supaya tidak gentar dan kukuh selalu menjalankan perintah Allah ini, dan tidak pernah kita merasakan gundah gulana dan sedih hati kita, maka laksanakanlah yang tiga ini, yaitu amanah billah, beriman kepada Allah pada hari akhir, dan terus kita melaksanakan aktivitas kita itu menjadi amal soleh kita untuk kita sembahkan nanti di hari akhirat untuk menjadi manusia yang betul-betul bermanfaat bagi yang lainnya. Kami dari tim Syafir Al-Azhar mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.